disembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang berhasil melumpuhkan gerombolan Ki Gempang bertemu dengan Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Dua manusia utama dari Tanah Pasundan itu telah menyebut-nyebut nama putranya Kayan Manggala, yang membuatnya menjadi terluka kembali hatinya. Ia selama ini bagaikan tertidur, melupakan putranya yang hilang diculik Mbak Yulastri. Yang jagat Dewa Betara, putraku Kayan. Oh, putraku Kayan, di manakah dia berada? Aku yang dahulu mencarinya telah dicekak oleh keputusasaan, hingga membuat aku kecewa dan mengasingkan diri ke pantai selatan ini. Prabu Purbaya telah mengusik kembali nuraniku. Aku seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Seorang ibu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi kemana aku dapat menemukannya? Kemana aku harus mencarinya? Mencari Kayan, anakku. Oh, ya aku, berilah hamba petunjukmu. Biarlah malam ini aku tinggal di gua karang ini. Aku akan mencari petunjuk dari yang agung di tempat ini. Dan aku juga akan mempersiapkan diriku lahir dan batin untuk perjalanan mencari putraku esok hari. Anting Wulan melenting tinggi dan kemudian melesat ke depan ke arah laut selatan di hadapannya dan hinggap di atas gugusan karang yang merupakan mulut dari gua besar itu. Gugusan karang itu seakan-akan merupakan gigi-gigi yang tajam dari mulut gua karang yang menganga ke arah lautan lepas. Anting Wulan berdiri tegak, sesekali menyeka wajahnya yang basah oleh air mata yang bercampur dengan percikan ombak yang menerpa wajahnya. Anting Wulan masih tegak berdiri. Ia terus berdiri di atas karang itu, seakan-akan ingin tetap tegak selamanya menyatu dengan gugusan karang. Sementara itu, mentari senja di samping kanannya memperhatikannya dengan cahaya lembayungnya. Akan tetapi, ternyata wanita perkasa itu tidak hanya sekedar tegak berdiri. Tubuhnya terlihat bergetar perlahan. Nampak terasa adanya kekuatan yang teramat dahsyat yang menggelora di dalam tubuhnya. Dan ketika matanya yang semula terpaku lurus bergerak nyalam dan kemudian tertumbuk pada sebuah kelapa kering yang dipermainkan gelombang, wanita perkasa itu melengking tinggi. Hiyai! Dan bersamaan dengan lengkingannya yang panjang itu, darah perkasa tersebut melesat ke tengah gelombang dan kemudian hinggap dengan sebelah kaki di atas buah kelapa kering. Wanita perkasa itu nampak turun naik di antara gelombang besar. Akan tetapi tubuhnya tetap tegak berdiri tanpa goyah, hanya dengan sebelah kaki. Pada saat berikutnya, Hup! semua ombak-ombak yang gagah. Cobalah kalian runtuhkan aku dari atas gugusan karang ini. Terjanglah aku. Lemparkan aku dari atas karang ini jika kalian mampu. Kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan dapat menjatuhkan aku. Justru aku yang akan melemparkan engkau. Melemparkan kalian. Menghancurkan kalian. Mampus kau, nenek siluman jahat. Hiat! Bagaikan tofan yang sangat hebat, angin pukulan yang dilontarkan wanita yang tengah terluka hatinya mendorong gelombang besar di hadapannya hingga beberapa puluh tombak. Akan tetapi gelombang itu hanya sesaat saja terdorong. Gelombang itu telah kembali lagi menerjangnya. Anting Wulan menggeram marah. Kau tidak menyerah, siluman jahat. Kau telah mempengaruhi Lastri, sahabatku. Kau telah menghancurkan keluargaku. Kau penyebab perpisahanku dengan Kakang Saka, suamiku. Juga anakku. Telah kau raih dari sisi. Mampuslah kau. Hiat! Anting Bulan mengirimkan pukulan demi pukulan. Ombak-ombak laut itu seakan-akan tidak diberinya kesempatan untuk balik kembali menuju pantai. Karena itulah untuk sesaat terjadi suatu pemandangan yang sukar untuk dipercaya. Lautan di hadapan wanita perkasa itu menjadi kering. Karena Anting Bulan dengan sangat cepat membagi pukulannya ke depan serta juga ke kiri dan kanannya. Karang-karang di dasar lautan nampak jelas. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pengerahan kekuatan yang terlalu berlebihan menyebabkan Anting Wulan tidak lagi dapat bertahan. Dan pada saat berikutnya, wanita perkasa itu terkulai lemah. Dan ombak gelombang besar yang semula tertahan oleh kekuatannya menerjangnya. Dan ketika tubuh wanita yang malang itu tergulung gelombang, dua sosok tubuh berkelebat cepat ke atas gugusan karang. Kau tunggulah, Dinda Cempaka. Biarlah aku yang akan menolong Bibi Wulan. Dua sosok tubuh yang ternyata adalah Prabu Purbaya dan Cempaka hinggap di atas gugusan karang. Dan kemudian Prabu Purbaya melompat masuk ke dalam gelombang mencari tubuh Anting Wulan yang timbul tenggelam. Beberapa saat kemudian, Dinda Cempaka, tangkaplah tubuh Bibi Wulan ini. Bibi Wulan terlalu berlebihan menguras tenaganya. Ya, lihatlah itu. Bibi Wulan mulai tersadar. Bibi Wulan, Bibi. Matanya terpejam, Kanda. Hingga rasa dia tidak apa-apa. Hanya kelelahan yang membuatnya seperti ini. Iya, engkau benar, Dinda. Lihatlah, sekarang dia tertidur. Kasihan sekali Bibi Wulan. Kanda, Dinda jadi cemas dengan jaga para mudita. Iya, Dinda khawatir akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Dinda. Dinda, jaga para mudita tidak apa-apa. Dia berada dalam perawatan Paman Pandu Permana. Juga tidak sedikit tokoh yang menjaga keraton kita, Dinda. Iya, tapi entahlah, Kanda. Hampir 10 hari kita meninggalkan istana. Dinda. Lalu bagaimana dengan Bibi Wulan? Dinda ingin meninggalkannya di sini? Ataukah kita bawa bersama kita sekarang ke istana? Iya, Dinda rasa sebaiknya demikian, Kanda. Kita bawa Bibi Wulan langsung ke dalam bilik kita dengan Aci Halimunan. Iya, urusan di desa Tamyang juga sudah selesai. Marilah kita kembali. Baik, Kanda Prabu. Cempaka yang sudah tidak sabaran lagi segera saja meraih tangan Anting Wulan yang tengah pulas tertidur karena kecapean. Sementara itu angkasa yang nampak melalui mulut gua karang mulai menghitam. Cempaka berkomat-kamit perlahan. Seluruh kekuatan batinnya ditujukan ke Istana Sunda, tepatnya ke bilik utama di Keraton Sunda. Dan sesaat kemudian tubuh Cempaka lenyap bersama dengan Anting Wulan yang tertidur di sampingnya. Yang sesaat kemudian disusul dengan lenyapnya tubuh Prabu Purbaya. Dan sekejap kemudian, tubuh mereka semula telah beralih ke dalam bilik istana mereka. Oh, lihatlah itu, Dinda. Jaga para mudita tengah tertidur. Syukurlah yang jaga Dewa Batara. Syukurlah tidak terjadi sesuatu dengan anakku. Jangan. Kau tidak perlu membangunkannya, Dinda. Dia baru saja tidur. Bukankah malam baru saja tiba? Oh, tidak, Kanda Prabu. Aku hanya ingin memeluknya dan menciumnya perlahan-lahan. Aku rindu sekali meninggalkannya hampir 10 hari tanpa kembali. Cempaka mendekati jaga para mudita yang tertidur di balai-balai kecil. Sementara itu di ranjang yang lain, Anting Wulan masih tertidur pulas. Wulan, engkau datang, Sang Dewi. Iya, aku datang hanya untuk menyampaikan isyarat yang aku dengar dari Dewata, yaitu isyarat tentang putramu Kaya. Putraku Kaya, di manakah dia sekarang berada? Aku sudah rindu sekali. Katakanlah, Sang Dewi, di mana sekarang Kaya putraku berada? Engkau kini sudah berada tak jauh darinya. Sebentar lagi, engkau akan dapat menjumpainya. Berbahagialah engkau, Wulan. Tapi di manakah anakku itu? Katakanlah, wahai dewiku. Wahai Dewi Agung, penolongku. Aku ingin sekali bertemu dengan putraku. Katakanlah, di mana anakku Kayan berada? Kau akan segera menjumpainya, Wulan. Segera, kau akan bertemu dengan Kayan putramu. Selamat dan berbahagialah engkau. Selamat tinggal, Wulan. Engkau belum menceritakan di mana putraku berada. Sang Dewi, katakanlah di mana putraku. Di mana Kayan putraku? Kayan Manggala putraku. Kayan. Bibi Wulan. Bibi Wulan. Di mana aku berada? Kau Tuhan Permaisuri. Dan Tuhanku Prabu. Apa yang telah terjadi dengan diri hamba? Bagaimana hamba tiba-tiba bisa berada di tempat ini? Bibi tidak sadarkan diri sejak sore tadi, ketika Bibi berlatih di Gua Karang. Iya, dan kami membawa Bibi ke Istana Sunda ini. Istana Sunda? Sore tadi. Jadi Tuhanku berkuda sepanjang malam membawa saya kemari. Saya telah menyusahkan Tuhanku berdua. Tidak apa, Bibi. Bibi tidak menyusahkan kami. Bangkitlah, Bibi Wulan. Jangan berlutut seperti itu. Bagi kami berdua, Bibi bukanlah orang lain. Bibi tidak bedanya seperti keluarga kami sendiri. Bangkitlah. Terima kasih sekali lagi, Tuhanku. Dan hamba hendak meminta diri. Hamba harus segera mencari putra hamba, Kaya. Sebaiknya Bibi beristirahat sajalah. Besok pagi-pagi sekali baru Bibi pergi mencari putra Bibi itu. Satu hal lagi, Bibi. Paman Saka, 2 atau 3 purnama sekali, selalu mampir kemari. Dia selalu menanyakan perihal Bibi Wulan. Kasihan sekali. Kelihatannya Paman Saka sudah tidak sanggup lagi untuk hidup sendiri terus-menerus. Bi, lupakanlah semua masa lalu. Bangunlah kembali keluarga Bibi Wulan. Kami sangat mengharapkan. Bibi tentu mau mendengar kata-kata saya, bukan? Hamba akan mencari putra hamba dahulu, Tuanku. Biarlah hal itu untuk sementara berlalu, seperti waktu-waktu yang lalu. Rasanya hati ini tidak dapat, tidak sanggup untuk dipadukan lagi. Kesalahan hamba masa lalu sudah teramat besar. Bibi Wulan, membuat kesalahan bagi kita manusia adalah suatu hal yang lumrah. Manusia tidak mungkin dapat lepas sama sekali dari yang namanya kesalahan. Ketidaksempurnaan merupakan ciri kita sebagai manusia. Tetapi satu hal yang terpenting adalah usaha kita untuk bangkit dari kesalahan. Kesadaran kita, nalar kita, pada akhirnya harus dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang benar. Kesalahan itu akan dapat kita jadikan pijakan untuk membenahi diri kita. Lupakanlah segala kisah masa lalu. Sebagaimana sikap Paman Saka, saling memaafkan adalah suatu tindakan yang sangat terpuji. Bibi tentu mau mendengarkan kata-kata saya. Ampun, ampunkan hamba, Tuhan. Sesungguhnya lah, hamba tidak bisa membohongi kata hati hamba sendiri. Hamba sangat mendambakan kehadiran suami hamba. Tapi betapa malunya hamba yang telah bertindak keji, yang mempermalukan nama perguruan, nama Mataram, serta yang paling utama adalah nama baik suami hamba. Paman Saka telah memakluminya. Paman Saka mengerti. Bibi melakukan semua itu adalah karena pengaruh pedang yang dulu berada bersama Bibi Wulan. Lalu, jika saya boleh mengetahui, di manakah pedang ular mas itu? Pedang itu telah raib, entah kemana. Dan sebagai gantinya, seekor ular mas yang hidup muncul secara tiba-tiba. Mungkin pedang itu telah berubah menjadi seekor ular mas. Lalu, apa yang terjadi dengan ular mas itu? Saat itu, hamba tengah tirakat untuk menyatukan diri hamba dengan Nenek Ranggis. Dan ular mas itu agaknya merupakan sebuah persyaratannya. Maksud Bibi? Nenek Ranggis, siluman ular itu meminta hamba untuk menghirup darah ular itu. Hamba tidak sanggup melakukannya. Oh ya, entah mengapa saat itu, secara tiba-tiba saja, hati hamba berontak. Hamba menolak untuk melakukan perintahnya. Nenek Ranggis yang menjadi murka memilih sahabat hamba yang menemani hamba tirakat. Dan agaknya dialah yang telah melanjutkan cita-cita Nenek Ranggis untuk lahir kembali dengan bersekutu dengan manusia. Oh, puji syukur padamu ya Dewata. Engkau telah menyelamatkan Bibi Wulan dari malapetaka yang sangat hebat. Siapakah di atas atap bilik kita, Kanda Prabu? Iya, biarlah. Akan kulihat keluar bilik. Begitu pintu terbuka, Prabu Purbaya tertegun ketika melihat banyak orang yang berdiri di muka pintunya, para pengawal dalam, tokoh-tokoh utama Keraton Sunda, dan tidak ketinggalan Ki Pandu Permana yang merupakan wakilnya. Oh, Tuanku. Tuanku telah kembali rupanya. Ketiwasan tuanku. Ampunkanlah hamba semuanya tuanku. Jangan berisik Paman Pandu. Putriku Jaga Paramudita sedang pulas tertidur. Ada apa Paman? Segerombolan wanita siluman datang dan membuat kekacauan yang sangat hebat sekali. Banyak prajurit kita yang tewas. Juga beberapa orang tokoh utama kita. Wanita siluman? Siapakah mereka? Benar. Siapakah paman yang telah berani kurang ajar membuat kekacauan di keraton kita? Mereka menamakan diri mereka Kembang Hitam. Kembang Hitam? Marilah kita bicarakan di balai rum, paman. Tidak enak bicara sambil berdiri seperti ini. Ayolah, kita segera ke sana, Paman Pandu. Jadi wanita itu mencari Paman Saka Palwaguna? Iya. Begitulah yang hamba dengar darinya, tuanku. Apa yang telah terjadi dengan Kanda Saka? Mengapa Lastri jadi berurusan dengannya? Aku harus mencari tahu. Dan selain itu, Hamba juga mendapat laporan dari Panglima Kota Rupada bahwa di sana telah terjadi peristiwa yang sangat mencurigakan. Para pengemis tongkat merah mengadakan pertemuan yang luar biasa. Mereka berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Tidak kurang dari 8.000 pengemis berkumpul di padang rumput yang tidak jauh dari gerbang Kota Rupada. Dan di antara petugas sandi, ada yang melihat Prabu Sora di tengah-tengah mereka. Oh, dia. Bukankah Kanda telah melumpuhkannya? Bagaimana mungkin dia melibatkan diri lagi dalam urusan dunia kependekaran? Tentang Prabu Sora, sangat luar biasa sekali permaisuri. Mungkin kehadirannya yang bersama-sama dengan wanita-wanita siluman juga mempunyai hubungan lain dengan perkumpulan pengemis tongkat merah di pinggir Kota Rupada. Oh, ampun Tuanku Prabu, hamba tidak sabaran lagi rasanya. Hamba mohon pamit, karena tindakan Lastri juga merupakan tanggung jawab hamba. Selain itu, hamba juga ingin segera bertemu dengannya untuk menanyakan keadaan putra hamba. Baiklah Bibi Wulan. Bibi boleh segera pergi jika memang merasa keadaan Bibi sudah sehat sebagaimana sedia kala. Hamba tidak apa-apa, Gusti. Jika begitu, hamba mohon pamit dan terima kasih atas segala pertolongan Tuanku. Permisi. Bagaimana, Kanda? Apakah kita akan tetap berdiam diri saja di istana setelah wanita siluman itu memporak-porandakan martabat kita? Kita akan pergi, tetapi bukan untuk itu, Dinda. Bukan untuk semata-mata martabat, tetapi untuk melenyapkan malapetaka bagi dunia kependekaran di tanah Pasundan ini. Kapankah sebaiknya kita pergi? Sebaiknya sekarang juga, Kanda. Dinda khawatir dengan keselamatan Bibi Wulan. Apakah dia akan dapat menghadapi siluman ular yang Kanda katakan sangat berbahaya sekali itu? Baiklah. Jika memang kegelisahan dan kerinduan Dinda sudah terobati dengan melihat keadaan jaga para mudita yang tertidur, kita dapat segera berangkat. Ampun, Tuanku. Tetapi bagaimanakah dengan keadaan di sini? Apakah hamba dapat menyiapkan segala kekuatan kita? Karena keadaan di Kota Rupada sangat mencemaskan sekali. 8.000 kaum tongkat merah adalah sebuah kekuatan yang sangat berbahaya sekali, Tuanku. Aku percaya pada tongkat merah Paman Pandu. Tetapi Paman dapat saja bersiap-siap. Karena bukan tidak mungkin telah terjadi sesuatu di dalam tubuh perguruan tongkat merah. Siapkan saja kekuatan kita. Juga kirimkan utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga. Karena bukan tidak mungkin mereka lah yang akan menjadi sasaran. Perintah itu sangatlah bijaksana sekali, Tuanku. Hamba akan melakukannya. Nah, Paman Pandu, kami segera pergi. Dan katakan pada para mudita untuk tidak bermain-main keluar istana. Itu adalah perintah dari ibunya. Baiklah, Tuanku Permaisuri. Ya. Nah, Paman Pandu, kami berangkat. Marilah, Kanda Prabu. Baik, Dinda. Kami pergi, Paman. Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Anting Wulan. Rumput yang dimaksudkannya, beberapa ratus tombak dari gerbang Kota Rupada. Tapi, ya, benar. Sore tadi pastilah tempat ini dipenuhi dengan ribuan orang. Kemana lagi aku harus mencari jejak Lastri? Sebagaimana mimpiku tadi, aku akan segera berjumpa dengan putraku. Agaknya semua itu akan menjadi kenyataan. Aku akan mencoba menghubungi Sang Dewi untuk memohon petunjuknya. Anting Wulan duduk bersila di rerumputan. Matanya dipejamkan. Seluruh perhatiannya dipusatkan pada wanita agung yang telah banyak berjasa pada dirinya. Dan beberapa saat kemudian, Anting Wulan bangkit dan wajahnya memandang ke arah mana Lastri dan murid-muridnya mengejar Kayan yang pergi bersama dengan Sariti dan Ning Cilik. Yang jagat aku, semoga aku dapat menemukan putraku Kayan. Hup! Seperti yang kita ketahui pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan pada akhirnya dapat menemukan murid-murid kembang hitam yang tengah mengepung Sariti, Watu Galong dan Watu Dulur. Dari balik kegelapan, Anting Wulan berhasil mengejutkan murid-murid kembang hitam dengan suaranya yang sangat mereka kenal. Tindakan kalian semua sudah teramat keterlaluan sekali. Aku membentuk kalian menjadi wanita-wanita perkasa yang pantang dihina kaum laki-laki. Bukanlah untuk bertindak sejauh ini. Murid-murid kembang hitam yang merasa yakin dengan suara yang baru saja didengarnya, segera menundukkan kepalanya. Mereka tiba-tiba saja digelut oleh perasaan serba salah. Kesetiaannya terhadap Nyai Kembang Hitam tiba-tiba saja terusik. Sikap keras tetapi penuh dengan perhatian dari Nyai Kembang Hitam membuat 17 wanita muda itu menjadi gelisah. Setelah beberapa saat kesunyian menerpa tempat itu, Diah Warih yang memimpin murid-murid Kembang Hitam menjadi yakin bahwa Anting Wulan yang bicara dari kegelapan sudah meninggalkan tempat persembunyiannya. Karena itu, ia segera memerintahkan mengejar Anting Wulan ke arah timur dan meninggalkan Sariti dan sepasang iblis kembar. Kayan putraku, Hoyang Jagat Dewa Betara, jangan kau tunda lagi pertemuanku dengan Kayan anakku. 7 tahun sudah hamba berpisah darinya. Beberapa saat kemudian, ketika malam telah melewati titik puncaknya, Anting Wulan yang berlari diiringi petunjuk gaib dari Ratu Pantai Selatan tiba di pondok kecil, di mana Lastri tengah bersiap meringkus Kayan dan Raden Sakapalwakuna. Itu dia anakku Kayan, dan itu pastikan Saka. Kurang ajar, Lastri akan menemukan Saka. Tahan umbara nafsumu, Lastri. Ibu. Kayan. Ibu, tolonglah aku, Bu. Jangan khawatir, anakku. Kemarilah. Berdirilah di sisiku. Lastri tidak akan berani mengganggumu. Tapi dia, Bu. Ah, Dinda Wulan. Kemana saja engkau selama ini? Aku rindu sekali denganmu, Dinda. Sungguh menarik sekali kisah pertemuan kalian di tempat ini. Akan tetapi sayang sekali, pertemuan ini tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Aku akan menghentikannya sampai di sini saja. Aku akan melenyapkan keluargamu seluruhnya, tidak terkecuali bocah tersayangmu itu. Aku mencarimu saat ini karena aku telah siap. Aku siap menghadapimu maupun kekuatan siluman ular yang ada di belakangmu. Kau tidak akan mungkin mengalahkan aku, Nyai Kembang Hitam. Kau tidak akan mungkin mengalahkan Lastri. Lastri yang saat ini bukanlah Lastri pembantumu yang dulu. Aku kira kau pun sudah tahu siapa aku sebenarnya. Korban pertama yang akan aku tunjukkan untukmu adalah laki-laki itu. Laki-laki yang telah membunuh 2 orang muridku. Lastri yang berusaha mencuri kesempatan untuk membunuh Raden Sakapalwakuna secepatnya menjadi terkejut ketika melihat bayangan Anting Wulan yang berkelebat cepat dan berhasil menahan serangannya. Kau hebat sekali, Nyai Kembang Hitam. Kecepatan gerakmu benar-benar tidak pernah kuduga sehebat itu. Tetapi kau jangan berbangga dulu. Saat ini kau sudah berhadapan dengan aku. Persekutuan hitam. Aku harus berhati-hati. Kali ini yang aku hadapi adalah kekuatan siluman ular Merapi. Nenek Rangkis. Tubuh Lastri berubah menjadi demikian menyeramkan. Hoyang Jagat Dewa Betara. Untunglah aku kau selamatkan dari persekutuan iblis itu. Anting Wulan. Oh, hampir saja aku salah memilih orang. Kau wanita bodoh yang mencari mati. Tidak ada lagi persahabatan di antara kita. Aku akan membunuhmu malam ini, juga seluruh keluargamu. Ibu, berhati-hatilah. Diamlah kau di situ. Biar ibumu yang akan menyelesaikan siluman ular ini. Hup! Banyu Cakrabuana dibanggakan di hadapanku. Mampuslah kau, Anding Wulan. Hiat! Hup! Hiat! Hiat! Hiat! Luar biasa sekali Dinda Wulan. Kepandaiannya sudah jauh meningkat. Tetapi lawannya itu bukanlah wanita biasa. Wanita siluman yang juga susah untuk diukur kehebatannya. Walaupun kepandaianku belum pulih, aku akan maju membantunya jika Dinda Wulan mendapat kesulitan. Awas, mundurlah Kayan. Angin pukulan mereka sangatlah hebat. Kau bisa celaka jika sampai tersentuh angin pukulannya. Iya. Apakah ibuku akan dapat mengalahkan Bibi Lastri? Entahlah. Aku sendiri tidak sanggup menghadapinya. Kepandaian siluman itu sangatlah luar biasa sekali. Tetapi kepandaian ibumu pun juga sangatlah hebat. Menyingkirlah lebih jauh. Atau masuklah saja. Temani kakek dan nenek pemilik pondok ini. Tidak. Aku harus menyaksikan pertempuran ibu dengan Bibi Lastri. Malam yang merayap terus akhirnya tiba di ujungnya. Jauh di bagian barat, cakrawala cahaya fajar nampak kemerah-merahan. Sementara pertempuran antara Lastri yang telah berubah bentuk menjadi siluman ular dan Anting Wulan berlangsung dengan serunya. Jangan lari kau siluman jahat. Lari? Mana mungkin aku Nenek Rangis lari menghadapi kau, anak kemarin sore Wulan. Kau akan mampus sebelum matahari itu bersinar dengan terang, Anting Wulan. Bersiaplah untuk mampus dengan Aji Pamungkas Cengkar Bala. Hup! Ilmu apalagi yang akan digelarkannya? Banyu Cakrabuana tingkat akhir hampir tidak dapat menahan serangannya. Hup! Mampuslah kau, Anting Wulan. Gila, kekuatan siluman ini menjadi semakin luar biasa. Aku Dinda Wulan. Kau lihat itu. Ini adalah akhir dari segala-galanya. Akhir dari keluargamu, Anting Wulan. Kayan, tinggalkanlah tempat ini. Biar aku dan ibumu yang akan menahan siluman ini untuk beberapa saat. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Aku akan menjaganya. Aku akan mengadu nyawa dengan siapa saja yang akan mengganggu keselamatan ibuku. Mundurlah kalian. Dinda Wulan! Ibu! Marilah kita lanjutkan pertempuran ini, siluman ular. Aku rasa kita memang sepadan untuk saling berhadapan. Kau siluman laut selatan? Aku bukanlah siluman yang kejam seperti engkau, Ranggis. Aku tidak membuat ulah, tidak menciptakan malapetaka. Aku hidup di duniaku sebagaimana manusia hidup di dunianya yang lain. Tapi karena Anting Wulan yang merupakan manusia yang sangat kusayangi, aku tidak akan membiarkan kau mengganggunya. Jika memang kita harus berhadapan, ayolah. Aku dari lereng Merapi tidaklah gentar menghadapi laut selatan. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan ibu? Mengapa sikap ibu jadi sedemikian anehnya? Ibumu telah dirasuki oleh kekuatan wanita agung dari laut selatan. Wanita agung itu adalah guru dari ibumu. Hmm. kembali berlangsung dengan serunya, tiba-tiba dari balik kegelapan muncul belasan sosok tubuh wanita, dan ternyata mereka adalah murid-murid dari perguruan Kembang Hitam yang kemudian segera saja bergabung dengan Ningrum yang telah tiba lebih dahulu bersama dengan Lastri. Bagaimana Ningrum? Apakah baru saja terjadi pertempuran itu? Sudah lama sekali, Wari. Lihatlah itu, Nyai Kembang Hitam yang semula tidak berdaya kini dibantu oleh kekuatan lain. Kita akan membantu Mbak Yulastri, tapi tidak dengan cara terjun menghadapi lawannya, tetapi melingkup suami dari Nyai Kembang Hitam serta Kayan. Ayo. Tapi apalagi Ningrum? Dan kalian semua, ayo bersiaplah. Kita tangkap laki-laki itu dan juga bocah yang lihat itu. Hei, kalian diam saja. Ada apa dengan kalian? Apakah kalian semua siap untuk menerima hukuman dari Mbak Yulastri? Kalian tahu hukuman apa yang akan kalian terima untuk sikap pengkhianatan ini? Kau Ningrum, kau juga tidak akan mendengar kata-kataku. Kau akan mengkhianati Mbak Yulastri. Tidak, Wari. Ya, marilah teman-teman, kita tangkap mereka. 17 murid perguruan Kembang Hitam bergerak perlahan-lahan, mulai mengepung Kayan dan Raden Sakapalwakuna. Kayan yang menyaksikan keraguan di dalam diri wanita-wanita murid Kembang Hitam berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tahan, bibi-bibi yang baik. Malam ini ibuku telah kembali. Kalian semua tentu mengerti siapa ibuku itu. Ibuku adalah Nyai Guru kalian yang telah membentuk kalian menjadi wanita-wanita perkasa. Apakah kalian akan melupakannya dengan begitu saja? Dan kini bahkan mengkhianatinya. Jangan dengarkan ocehannya. Cepat ringkus bocah itu dan juga laki-laki di sampingnya. Jangan jauh-jauh dari sisiku, Kayan. Aku akan berusaha melindungimu. Wanita-wanita pengecut, hadapi aku saja dan juga istriku. Tetapi jangan ganggu anakku yang tidak mempunyai urusan dengan kalian. Bocah liar itu akan menjadi duri di dalam daging jika kami biarkan tetap hidup di dunia ini. Berhati-hatilah, Kayan. Di halaman pondok kakek dan nenek pemilik pedati itu telah terjadi dua arena pertempuran, Anting Wulan dengan Lastri, dan di bagian lain Raden Sakapalwakuna dan Kayan Manggala dikepung oleh 17 wanita murid-murid perguruan Kembang Hitam. Celaka sekali, Kayan putraku dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Kekuatan dari wanita agung dari Laut Selatan yang tengah menguasai diri Anting Wulan menjadi berkurang manakala Anting Wulan terganggu pemusatan pikirannya. Hal tersebut tidak disia-siakan lagi oleh Lastri. Ibu! Sakapalwakuna yang tengah berusaha bertahan sekuat tenaga menghadapi tekanan-tekanan murid Kembang Hitam menjadi lengah manakala melihat Anting Wulan terlempar jauh dan jatuh di belukar. Dan kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Dyah Warih untuk mengirimkan serangannya. Aku juga berhasil merobohkannya, Mbak Yu. Mari, sekarang kita berlomba untuk melenyapkan nyawa mereka. Anting Wulan tertatih bangkit. Sakapalwakuna terhuyung kesakitan. Keadaan mereka nampak sangatlah berbahaya. Kayan yang menjadi gelisah segera lari kepada ibunya. Tetapi tiba-tiba saja terjadi suatu hal yang tidak mereka sangka-sangka. Wari, ayo tinggalkan tempat ini. Ikuti aku cepat. Mbak Yu, mari kita pergi, Wari. Dyah Wari tidak lagi mempunyai pilihan lain. Ia segera pergi menyusul Mbak Yulastri dan kemudian diikuti oleh teman-temannya yang memang menjadi serba salah menghadapi keluarga Nyai Kembang Hitam di samping Nyai Kembang Hitam sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba saja pergi? Matahari pagi yang bersinar itu yang telah mengusir siluman itu, Tuan. Matahari yang jagat Dewa Betara. Untunglah engkau menyelamatkan kami. Jika tidak, Tentu. Oh. Marilah masuk, Tuan. Dan ada juga wanita itu dan juga bocah yang hebat itu. Aku akan masuk ke dalam mencari istriku. Pastilah dia tengah bersembunyi di kolong balai-balai. Sementara itu, Anting Wulan tengah memeluk putranya Kayan Manggala sambil menangis gembira. Anakku Kayan, maafkan ibumu nak. Maafkan ibu yang tidak bertanggung jawab ini. Ibu telah membiarkan engkau hidup menderita di samping Bibi Lastri. Maafkan ibu nak. Mulai saat ini kita tidak akan berpisah lagi. Ibu tidak akan meninggalkanmu dan membiarkan orang-orang mengganggumu. Marilah kita pergi. Kita mencari tempat yang tenang, yang aman dan damai. Kita hidup di sana. Dinda Wulan. Marilah nak, kita pergi. Kau tentu sudah rindu sekali dengan ibumu, seperti hanya ibumu ini. Marilah. Dinda Wulan, apakah kau juga tidak dapat memaafkan aku? Marilah Dinda, kita bina kembali keluarga kita. Baginda Sanjaya menantikan kedatanganmu. Kita akan dapat hidup mulia di Mataram. Dinda Wulan, maukah kau? Kayan, marilah kita tinggalkan tempat ini. Dinda Wulan. Anting Wulan menoleh sesaat kepada Raden Sakapalwakuna. Air matanya semakin deras mengalir. Akan tetapi segera ia memalingkan wajahnya kembali dan kemudian menyeret putranya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi... Dinda! Tidak. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum urusan kita diselesaikan di tempat ini. Apa maksudmu, Kayan? Urusan apa? Dia. Dia itu adalah laki-laki yang telah menyakiti ibu. Yang telah membuat ibu menderita. Laki-laki jahat itu harus kita bunuh. Aku telah mencobanya berkali-kali, tetapi selalu gagal. Kita harus membunuhnya sekarang juga. Kau telah melakukan hal itu. Iya, tetapi selalu gagal. Sekarang dengan bantuan ibu, aku yakin kita akan berhasil. Yang jagat Dewa Batara, barangkali aku telah begitu bodoh. Aku tidak melihat kesalahanku sudah sejauh itu. Menyakiti hatimu, Dinda Wulan. Jika memang kematian adalah obatnya, silakan. Silakan kau lontarkan pukulanmu ke dadaku ini. Aku tidak akan menahannya sedikit pun. Aku rela mati. Aku rela. Asal kau mau mengatakan kepada Kayan siapa aku sesungguhnya. Bunuhlah aku, Wulan. Aku siap mati untuk keluargaku. Untukmu, Dinda Wulan. Dan juga untuk Kayan putraku yang sangat aku damba-dambakan selama 13 tahun. Cepatlah, pergunakan kesempatan ini. Pukullah laki-laki jahat itu. Ya, rasa cinta yang ada di dalam dada Anting Wulan namun dibalut rapat dengan rasa bersalah dan rasa malu membuat sikapnya kembali menjadi keras. Anting Wulan menyambar tangan Kayan dan kemudian melesat meninggalkan halaman pondok kakek dan nenek pemilik pedati. Dinda Wulan! Kayan Manggala yang dicekal erat oleh ibunya tidak mampu untuk bergerak lagi. Namun bocah itu masih sempat melihat laki-laki gagah yang telah menggelisahkan dadanya terhuyung-huyung dan jatuh pingsan di atas tanah. Beberapa saat setelah tubuh Kayan dan Anting Wulan lenyap dari pandangan mata, si Tunggul yang juga telah rindu dengan majikannya lama berderap menyusul ke arah mana Anting Wulan pergi. Thank you. Ayo, cepat kita tolong laki-laki gagah itu. Kasian sekali dia, Nek. Oh, iya. Ayo. Tapi bagaimana aku dapat mengangkatnya? Tubuhnya tentu berat sekali, Kek. Kau siapkanlah air dan kain. Kita akan menyadarkannya. Yeah. Tinggalkan aku di sini. Biar aku yang akan mencoba mengangkatnya, ya. Baik, cepat. Kek. Aku akan mencoba menyadarkannya dahulu. Siapa tahu dia bisa sadarkan diri hingga aku tidak perlu bersusah payah mengangkatnya ke dalam. Tuan Saka, sadarlah Tuan Saka. Aku akan mencoba mengurut di sekitar tengkuknya. Mudah-mudahan ia dapat segera tersadar. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, mundur kau wanita siluman. Aku akan merelakan nyawa tuaku ini jika kau masih juga tidak tahu malu menyusahkan orang yang sudah tidak berdaya seperti ini. Engkau salah menduga, Kek. Juga aku. Aku justru mengira engkau akan menyakiti Kakang Saka. Laki-laki itu adalah sahabatku. Bagaimana aku dapat tahu bahwa engkau bukanlah dari kelompok wanita jahat itu? Sariti yang baru saja tiba bersama Watu Galung dan Watu Dulur untuk sesaat menggeram serba salah. Ia merasa cemas melihat tubuh Raden Sakapalwaguna yang tergeletak di atas tanah. Tetapi pada saat berikutnya, Ini adalah bukti aku bukannya berniat jahat. Nah, inilah buktinya. Jika aku akan berniat jahat, apa susahnya aku membunuhmu dan juga laki-laki ini? Ketahuilah, laki-laki ini adalah sahabatku. Maafkan aku jika begitu. Mari bantulah aku membawanya ke dalam. Kita harus merawatnya di dalam pondokku. Biarlah aku yang mengangkatnya. Raden Saka diletakkan di atas balai-balai. Sementara di luar, kakek Watu Galung dan Watu Dulur duduk bersila berusaha untuk menyembuhkan luka dalamnya akibat pertempuran dengan murid-murid kembang hitam. Adisaka. Sariti. Di mana istriku Wulan? Anakku Kayan. Apa yang telah terjadi di sini, Adisaka? Di mana Lastri? Apakah kau tidak bertemu dengannya? Lastri telah pergi. Ia pergi begitu matahari bersinar terang. Setelah itu istriku pergi meninggalkan aku bersama dengan Kayan putraku. Yang jaga Dewa Betara. Sampai kapankah kau akan siksa hati ini dan diri ini? Aku akan mencari mereka, Adisaka. Aku akan berbicara dengan mereka, dengan Kayan dan juga Anting Wulan istrimu. Ketahuilah, Kayan putramu, kami sangat harapkan untuk menjadi pimpinan perguruan. Apakah tidak salah aku mendengarnya? Upacara penobatan telah dilakukan olehku atas permintaan kakek Pungkur sesaat sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anak yang luar biasa. Anak baik. Sayang sekali. Dia tidak mau menganggapku sebagai ayahnya. Tuan Saka salah besar. Tidaklah begitu yang sesungguhnya. Bocah itu sangatlah menyayangi Tuan. Dialah yang telah menyelamatkan Tuan. Dan dari tangan dialah saya menerima Tuan yang dalam keadaan pingsan. Dia benar-benar sangat menyayangi Tuan. Iya. Tetapi mengapa sikapnya tadi demikian kejamnya pada diriku? Jika itu, ya entahlah. Aku tidak mengetahuinya, Tuan. Tetapi aku yakin di balik sikapnya tersembunyi maksud-maksud tertentu. Kek, bantulah aku. Ada apa nih? Ada apa ini? Bantu-bantu. Ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Mereka semuanya tentu sudah kelaparan. Terutama Tuan Saka yang telah bertempur sejak tengah malam tadi. Cepat bawakan bubur hangat ini. Aku akan mengambilkan minuman hangat yang kuberikan gula aren sebagai penambah tenaga. Ini Tuan, Nona, hanya sekedar bubur hangat ya. Dan sebentar lagi istriku akan membawakan minumannya. Ayo, silakan, silakan. Terima kasih, Kak. Makanlah, Disaka. Kau sangat membutuhkannya. Kau pun tidak berbeda, Sariti. Marilah kita santap hidangan ini. Kedua kawanmu itu aneh sekali, Nyai. Aku menyuruh mereka masuk untuk makan di dalam, tapi ia menghendaki di luar saja. Jadi aku terpaksa membiarkannya makan di luar. Siapakah mereka? Mereka adalah dua orang pembantu Paman Alap Kadu Kampit yang telah tewas bersama-sama dengan kakekku. Kakek Parang Pungkur tewas? Ya, kakek tewas. Akan tetapi, tongkat merah kini bersatu kembali. Dan anakmu telah terpilih sebagai pengganti kakek. Sudahlah, jangan bicara saja. Habiskan bubur ini. Raden Saka Palwaguna segera saja menghabiskan bubur yang disediakan kakek dan nenek pemilik pondok itu. Baru saja Sariti dan Saka menghabiskan bubur hangat itu. Dari dalam melalui pintu pondok yang terbuka, ia melihat seorang laki-laki muda dan seorang wanita yang cantik berjalan menuju pondok tempat mereka beristirahat. Lihatlah Arisaka. Itu Prabu Purbaya dan permaisurinya. Oh iya, mari kita menjemputnya. Tapi bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa, Sariti. Ternyata Dewata telah memimpin langkahku. Paman Saka juga berada di tempat ini. Di mana kasih luman ular itu? Dan apakah Bibi Ulan telah tiba di tempat ini? Siluman itu telah pergi dalam wujud siluman ketika matahari mulai bersinar, Gusti Prabu. Sedangkan Bibi Ulan, menurut Adi Saka, dia pergi dari tempat ini setelah bertemu dengan putranya, Kayan. Syukurlah. Kasihan sekali Bibi Wulan. Tetapi apakah Paman Saka tidak bertemu dengan Bibi Wulan? Sudah, Tuanku. Sudah? Iya, sudah, Tuanku. Bangkitlah, Paman. Bibi, jangan bersimpuh saja di situ. Mereka adalah sepasang iblis kembar, tokoh utama dari ujung timur tanah Jawa. Mereka berdua tidak tahu menahu tentang wilayah Pasundan. Mereka tengah mencari seorang bocah wanita yang menjadi murid tuannya. Sementara Sariti dan Raden Saka Palwaguna bicara dengan Prabu Purbaya, kakek dan nenek tua pemilik pondok itu berdiri di muka pondok mereka. Keduanya mendengarkan semua pembicaraan tamu-tamunya yang aneh. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa di muka pondoknya benar-benar telah berdiri Maharaja Tanah Pasundan yang merupakan junjungannya. Karena itu, dengan serta-merta, kakek tua itu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Prabu Purbaya yang kemudian disusul oleh istrinya. Salam hormat kami haturkan untuk tuanku yang mulia dan permaisuri. Hamba di Panala adalah seorang abdi bodoh yang telah mengabdi pada ayahanda tuanku Prabu Aji Konda. Ampun. Maafkan hamba yang tua yang tidak segera mengenal tuanku berdua. Iya, Paman di Panala. Ya, aku mengenal Paman. Bukankah dahulu Paman adalah seorang prajurit dalam? Betul sekali, tuanku permaisuri. Paman di Panala. Iya, aku mengenal Paman. Aku mengingat Paman. Apakah saya dapat meminjam pondok paman untuk berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya? Oh, silakan, silakan tuanku. Kehormatan yang tiada taranya bagi hamba dengan kehadiran tuanku ke dalam pondok hamba yang buruk ini. Tetapi, apakah yang dapat hamba persembahkan pada tuanku? Tidak usah merepotkan diri, paman. Cukup air hangat saja jika paman berkehendak memberikan suguhan pada kami berdua. Oh iya, ya, baik, baik. Marilah tuanku, mari, mari. Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya yang tengah mencari Lastri. Sekarang marilah kita ikuti kembali kisah perjalanan Anting Wulan bersama dengan Kayan putranya. Berhenti, Bu! Berhenti! Turunkan aku! Turunkan aku! Berhenti! Ada apa, Kayan? Mengapa engkau bersikap seperti itu? Saya yang seharusnya bertanya pada ibu. Mengapa ibu jadi bersikap aneh? Sikap ibu sangatlah membingungkan saya. Ibu telah menanamkan rasa kebencian pada laki-laki tadi, pada orang yang bernama Saka Palwaguna. Tetapi kenapa ketika laki-laki itu ibu jumpai, ibu tidak berbuat sesuatu apapun? Kenapa, Bu? Kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Apa yang saya tidak mengerti, Bu? Apa? Kebencian itu telah melahirkan dendam di dalam diri saya ini. Saya telah berusaha menghabisi nyawa laki-laki itu. Saya telah mencoba melakukannya, membalaskan sakit hati ibu yang sejak kecil ibu tanamkan pada diri saya. Tetapi setelah ibu sendiri berjumpa dengannya, ibu tidak berbuat sesuatu terhadapnya. Bukankah itu adalah perbuatan yang aneh? Kau tidak mengerti, Kayan. Maafkan aku. Maafkan ibumu ini. Katakanlah, siapakah sesungguhnya laki-laki itu, Bu? Maafkan ibumu ini. Sesungguhnya laki-laki itu adalah ayah kandungmu. Maafkan ibumu ini, nak. Kayan bersandar di pohon besar. Matanya jauh memandang ke langit biru. Air matanya mengalir deras, seakan-akan bendungan yang runtuh. Hatinya gelisah tiada terkira. Ayah kandung yang selama ini hanya ada dalam mimpi dan angan-angannya kini telah menjadi suatu kenyataan. Akan tetapi kenyataan yang dihadapinya adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit. Laki-laki yang teramat dibencinya, yang akan dihabisi nyawanya, adalah justru ayah kandungnya sendiri. Yang Agung, ternyata benarlah semua yang dikatakan kakek Pungkur, bahwa Raden Saka Palwaguna adalah ayah kandungku. Ibuku benar-benar keterlaluan. Dia telah menyudutkan aku. Dia telah membuat aku jadi serba salah menghadapinya, menghadapi ayah kandungku sendiri, orang yang selama ini aku impi-impikan kehadirannya. Ibuku jahat. Oh, Kayan anakku, kenapa kau memandangku seperti itu? Ibu jahat. Ibu pasti telah membuat ayah susah. Kenapa ibu membiarkan ayah yang meratap memohon ibu untuk kembali? Jahat. Ibu kejam. Ibu pasti telah membuat ayah susah. Kenapa ibu membiarkan ayah yang meratap memohon ibu untuk kembali? Kenapa ibu membiarkan saja? Saya melihat ayah tersungkur di atas tanah ketika ibu meninggalkannya. Kau... Apakah salah ayah sedemikian besarnya? Apa yang telah diperbuatnya hingga ibu tidak mau menerimanya kembali? Hingga ibu memisahkan saya dengannya, memisahkan kami berdua. Kau, Kayan anakku. Apakah ibu juga tidak mau mengerti tentang diri saya? Hampir setiap malam, selama 13 tahun, bayangan laki-laki seperti itu, bayangan seorang ayah, hadir di dalam mimpi saya. Tapi sekarang, Begitu bayang-bayang itu menjadi kenyataan, laki-laki itu ternyata adalah orang yang telah saya buat susah. Dua kali ia hampir terbunuh oleh tangan saya. Oh, Yang Agung, apa jadinya jika laki-laki itu benar-benar terbunuh di tangan saya? Apa jadinya jika ada seorang anak yang membunuh ayah kandungnya sendiri? Kalian anakku, maafkanlah ibumu, nak. Maafkanlah ibu. Semua ini memang salah ibumu. Ibu yang bersalah. Masa lalu ibu diwarnai dengan awan hitam. Ibu adalah wanita kejam yang hampir tidak berbeda dengan Lastri. Semua itu terjadi semata-mata hanya karena kekerasan sikap ibu, Muna. Lalu sekarang, apa yang akan ibu lakukan? Bagaimana sikap yang akan ibu ambil? Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu, Kaya. Jika begitu, biarlah. Kita lupakan saja semua masa lalu itu. Semua masa lalu ibu. Kita lupakan bahwa laki-laki itu pernah menjadi ayahku dan suami ibu. Kita lanjutkan saja kisah yang telah kita jalani akhir-akhir ini. Bahwa laki-laki itu adalah orang yang telah membuat ibu menderita. Bahwa laki-laki itu adalah musuh utama kita. Karena itu, marilah kita cari laki-laki itu dan kita berikan hukuman yang seberat-beratnya. Dan jika perlu, kita bunuh saja. Mari, Bu. Kayan, jangan, ha. Jangan. Kenapa ibu menghalang-halangi saya? Marilah, kita bersama-sama mencari musuh kita. Orang yang telah membuat ibu menderita. Tidak, kau tidak boleh melakukan hal itu. Kenapa tidak boleh? Bukankah laki-laki itu adalah orang yang telah menyakiti ibu, membuat ibu menderita? Benar, Kaya. Tetapi dia tetap ayahmu. Jangan hiraukan ibumu. Biarlah. Biarkan urusan itu menjadi urusan ibumu saja. Kau tidak perlu mencampurinya. Tidak. Bagi saya, ibu adalah orang yang paling benar. Ibu telah merawat saya. Ibu adalah segala-galanya bagi saya. Tidak. Tidak, Kaya. Dengarlah kata-kataku. Kau tidak boleh mencampuri urusan ibu dengannya. Minggirlah, Bu. Saya harus segera mencarinya. Jangan halangi saya. Kenapa kau jadi seperti ini, Kayan? Kenapa kau tidak lagi mau mendengarkan kata-kata ibumu? Menyingkirlah. Usahaku yang ketiga kalinya pastilah membuahkan hasil. Menyingkirlah. Kayan! Melihat kekerasan hati putranya, Anting Wulan mengejar gerak lari putranya dan kemudian mengirimkan totokan untuk melumpuhkannya. Ibu, ibu menghalangi saya. Kau pasti tengah mempermainkan ibumu. Kau tengah memberikan pelajaran pada ibumu sendiri, nak. Ibu tahu, ibu menyadari betapa kau mencintai ayah. Sikapmu, sikapmu sangat memukul dan melukai hati ibu. Ibu sadar, ibu telah melakukan kesalahan maha besar. Kesalahan pertama adalah membuat hatinya luka. Dan kesalahan ibu yang sangat besar adalah justru menutup hubunganmu dengannya. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibumu yang bodoh dan jahat ini. Kayan Manggala memalingkan wajahnya. Sisa-sisa air matanya kembali mengalir dan rasa hangat di pipinya. Perlahan Anting Wulan mendekati putranya dan kemudian mengurut jalan darah putranya, membebaskan totokannya. Ibu harap kau mau mendengarkan kata-kata ibumu. Bersikaplah sebaik-baiknya kepada laki-laki itu. Dia adalah ayahmu. Maukah kau mendengar kata-kata ibumu, Kaya? 7 tahun kita berpisah. Mengapa pertemuan kita diwarnai dengan hal seperti ini? Ibu, maafkan Kayan, Bu. Kayan sudah menyakiti hati ibu. Maafkan kalian, Bu. Kalian anakku. Beberapa saat keduanya berpelukan, tetapi tiba-tiba saja suasana sedih itu dipecahkan oleh Kayan yang melihat seekor burung belibis melintas di belakang ibunya. Bu, aku mau belibis itu. Mana? Itu, dia terbang kembali dari atas rawa kecil itu. Engkau masih saja menyukai belibis ini seperti 7 tahun yang lalu. Kepandaian ibu hebat sekali. Burung itu tidak berkutik menghadapi ibu, walaupun ia mampu terbang. Pintar sekali kau membuat hati ibumu senang, Kayan. Sebentar, ibu siapkan belibis bakar ini untukmu. Tidak perlu, Bu. Menangkap belibis ini sudah lebih dari cukup. Sekarang, biarlah saya mengurusnya dan menyiapkan belibis bakar. Ibu dapat duduk di bawah pohon itu. Kau dapat melakukannya? Kayan bukan lagi anak berumur 7 tahun. Masa hanya membuat belibis bakar saja tidak bisa? Tunggu saja. Saya akan memotong belibis ini dengan batu-batu tajam di sungai kecil itu. Anting Wulan tertegun memperhatikan putranya yang ternyata sudah tumbuh menjadi remaja. Dengan cekatan, putranya memotong belibis dengan batu-batu tajam dan kemudian menyiapkan perapian dari ranting-ranting kering. Sementara api merayap membesar, kembali Kayan mengurus belibis yang telah dipotongnya, menguliti dan kemudian membersihkannya. Dan tidak beberapa lama kemudian. Cepatlah, anak pandai. Bau belibis bakar itu telah mengusik rasa lapar ibu. Sebentar semuanya siap, bersabarlah. Kau pandai sekali, Kayan. Ibu benar-benar tidak menyangka. Jangan memuji, ibu yang justru luar biasa sekali. Gerakan ibu tadi hampir-hampir tidak bisa diikuti dengan mata. Kemana saja ibu selama ini? Nanti ibu akan bercerita banyak sekali. Belibis itu sudah boleh kau angkat. Ibu tidak mau menikmati belibis hangus. Baiklah, kelihatannya memang sudah cukup matang. Sebentar kemudian, tidak saja aroma belibis bakar itu yang dinikmati mereka, tetapi sedikit demi sedikit, sambil meniup daging yang masih panas itu, mereka menikmatinya. Beberapa saat kemudian, luar biasa sekali nikmatnya belibis bakar. Entah karena apa, mungkin karena sejak kemarin perut ini tidak diisi. Ibu tidak bisa menghabiskan separuh belibis ini. Ini ku habiskan. Tidak, ibu juga lapar sekali. Betul, Kayan. Ibu sudah kenyang. Ayo ini, habiskanlah. Terima kasih, Bu. Jika ibu mau minum, ibu dapat menemukan mata air yang bersih di pinggir sungai itu. Baiklah, ibu sekalian akan membersihkan tangan dan juga muka. Beberapa saat kemudian, perut kenyang, mata Kayan jadi mengantuk, Bu. Kemarilah, berbaringlah di pangkuan ibu. Kayan bukanlah lagi anak kecil, Bu. Itu adalah cerita 7 tahun yang lalu, tidur-tiduran di pangkuan ibu sambil mendengarkan dongeng yang ibu ceritakan. Ayo, kemarilah. Apa kau sudah malu untuk tidur-tiduran di pangkuan ibu? Ibu mempunyai sebuah dongeng yang sangat menarik. Ayolah. Baiklah. Kayan menggeser tubuhnya mendekati ibunya. Dan kemudian dengan sedikit canggung, Kayan yang sudah merasa bukan lagi seorang bocah, merebahkan kepalanya di pangkuan ibunya. Sementara ibunya menyambar rambut putranya, sebagaimana 7 tahun yang lalu, membelainya dengan penuh kasih. Yang jagat Dewa Betara, anak ini mirip sekali dengan suamiku, Kanda Saka Palwaguna. Wajahnya, segala-galanya, hidungnya, matanya, benar-benar seperti Kanda Saka. Ayolah, berceritalah, Bu. Ya, pada zaman dahulu, di sekitar kaki Gunung Ciremai, terdapat sepasang rusa yang saling mencinta. Mereka, kedua rusa itu, selalu pergi bersama-sama, berkasih-kasihan bersama-sama. Kehidupan mereka sangatlah indahnya. Akan tetapi pada suatu hari, rusa betina membuat satu kesalahan. Tunggu dulu, Bu. Ibu akan bercerita apa? Berceritalah dengan terus terang, dengan jelas, agar saya mengerti dengan terang. Bukankah ibu akan bercerita tentang masa lalu ibu dan ayah? Ya, benar. Ibu akan menceritakan tentang masa lalu ibu. Setelah itu, biarlah kau yang menentukan hukuman yang pantas ibu terima. Berceritalah dengan sejelas-jelasnya. Saya yakin ibu tidak bersalah. Jangan memutuskan sebelum mendengar cerita ibu, nak. Dengarlah. Setelah mengalami berbagai macam gelombang kehidupan, tempaan berbagai macam cemburu, akhirnya cinta kami berdua, cinta ibu dan ayahmu, dilanjutkan secara resmi. Kami hidup berumah tangga, berbahagia sekali. Sampai akhirnya, ketika kami mendaki Gunung Merapi, bertemu dengan Nenek Ranggi Siluman Ular. Amping Wulan bercerita tentang pengaruh pedang ular mas yang sangat hebat, yang mampu menguasai seluruh kekuatan pikirannya apabila terhunus di tangannya. Dan ia juga menceritakan tentang kekerasan kepalanya yang tidak mau membuang, melepaskan pedang ular mas yang membawa pengaruh jahat. Seluruhnya diceritakan oleh Anting Wulan tanpa menyembunyikan sedikit pun hal yang dirasakannya merupakan aib. Ya, begitulah, Nak. Kematian dari Eyang Kaliman, buyutku, juga karena kekerasan kepalaku. Aku memaksanya menciptakan pedang pusaka dari ular mas yang telah membantu, serta juga kematian puluhan orang, bahkan ratusan prajurit dan tokoh, baik itu di tanah Jawa maupun di kepulauan besar di Kutai Raya. Aku mengecewakan ayahmu, buyutmu, bahkan juga junjunganku Prabu Sanjaya di Mataram. Betapa mengerikannya, betapa luar biasanya kejahatan dari siluman ular. Ibu tidak bersalah. Sungguh, semua itu ibu lakukan adalah di luar kesadaran ibu. Tapi, jika mengingat semua itu, ibu tidak memiliki kekuatan untuk menatap ayah, juga seluruh tokoh-tokoh di tanah Pasundan yang ibu kenal. Namun perguruan Kuala Rangpun telah menjadi rusak karena ulah ibumu. Tidak, ibu tidak bersalah. Jika begitu yang sebenarnya, ibu tidak bersalah. Saya akan membela ibu. Kayan, anakku, kau membangkitkan semangat ibu, nak. Semangat hidup yang telah lama terkubur. Nah, saudara pendengar, apakah hubungan Anting Wulan dan Raden Saka dapat kembali seperti sedia kala? Untuk mengetahui jawabannya,